Kalau kita masuk masjid, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukmu pintu-pintu rahmatmu. Karena di tempat seperti inilah rahmat Allah dikucurkan. Demikian pula kalau kita keluar masjid, kita mengucapkan Allahumma ftahli, gimana? Allahumma, gimana? Buka, lupa lagi, hafal dulu, suka lupa. Allahumma iftah li abwaba fadli. Ya gitu ya. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu fadli, keutamaan atau karunia. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَ بِالصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ. Ya, jika sholat Jumu'ah itu sudah ditunaikan, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah. Usaha, jangan hanya duduk di masjid, usaha. Disinilah tempat di mana Allah membagi-bagikan rahmatnya, di masjid. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk bab pertama dari buku Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyelesaikan mukadimah. Baik, akan saya bacakan. Kalau ada faedah akan saya berikan catatan. Kalau ada sesuatu yang sekiranya sulit dipahami akan saya jelaskan. Bab 1, Islam dan Iman. Bab 1 membahas tentang Islam dan Iman. Al-Islamu wal-Iman. Ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Sebelumnya bisa dikasih catatan di situ, Ibu. Nggak apa-apa, di bukunya aja catat. Banyak coretan juga bukti bahwa buku itu dibaca. Ya, kalau nanti anaknya nanya, wah Ibu selesai baca buku ini ya. Iya, apa buktinya? Ada catatan. Islam itu adalah kata benda, secara bahasa kata benda dari kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu, kata bendanya Islam. Hamzah, sin, lam, mim. Aslama. Kalau ada laptop bisa pakai situ, bisa ditulis Ya, nanti ke depan kalau ada sesuatu yang bisa itu aslam yuslimu. Jadi ya, huruf yang pertamanya apa bu tadi, aslama? Hamzah. Hamzah apa alif bu? Hah? Hamzah apa alif? Apa bedanya hamzah sama alif? Siapa yang tahu? Apa bedanya hamzah sama alif? Tidak apa? Hampir mendekat. Tapi kurang jelas. Lebih jelas lagi apa? Apa bedanya hamzah sama alif? Kalau hamzah itu dibaca hidup, ada harokatnya. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Itu hamzah. Kalau alif dia mati. Kayak apa? Kayak contohnya apa? Salimun. Salimun itu hurufnya sin, alif, lam, mim. Salim. Itu bedanya hamzah sama alif. Kadang-kadang orang enggak bisa membedakan mana hamzah, mana alif. Jadi Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu Islam. Secara bahasa, Islam itu adalah berserah diri. Itu secara apa? Secara bahasa. Jadi muslim adalah orang yang berserah diri. Muslim adalah orang yang berserah diri. Adapun secara istilah Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Saya ulangi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Itu Islam secara apa? Secara istilah. Kalau kita lihat dari definisi Islam secara istilah, kita dapati bahwa yang mendominasi nilai keislaman itu adalah tauhid. Lihat definisinya tadi, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Lalu di akhir tadi kita katakan melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan, karena kesyirikan adalah lawan daripada tauhid. Jadi kalau kita lihat definisi Islam dari sudut pandang istilah ini, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama tauhid. Di sini di poin pertama penulis ketika membahas tentang ciri-ciri yang dominan dalam Islam, beliau mengatakan, satu, Islam adalah agama tauhid. Sesuai tadi dengan definisi yang saya sebutkan ya, bahwa Islam adalah agama tauhid. Maka iman, ini terjemahannya enggak pas, makanya dihilangkan. Karena ungkapan iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat, itu bukan penjelasan dari Islam adalah agama tauhid. Jadi kata makanya ini dihilangkan. Kalau makanya dituliskan di sini, kita bingung memahaminya. Inilah perlunya memang penjelasan, apalagi buku-buku yang bentuknya terjemah. Kadang-kadang penerjemah terjebak oleh susunan bahasa. Saya mengatakan demikian bukan so tahu, karena saya juga penerjemah. Jadi saya tahu dunia terjemah. Terjebak dengan susunan bahasa. Kalau di sini Islam adalah agama tauhid, maka iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal. Ini apa hubungannya? Jadi dalam teks bahasa Arabnya memang pakai huruf fa. Al-Islam dinut tauhid. Jadi fa. Fa memang biasa diterjemahkan maka, tapi di sini bukan maka. Jadi ini ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Satu, Islam adalah agama tauhid. Ya. Titik. Nah, untuk menjelaskan Islam adalah agama tauhid, Penulis mengatakan, iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat. Pahami, ibu-ibu, Islam adalah agama tauhid. Titik. Ya, selanjutnya penulis mengatakan, iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat. Di sini penulis ingin memberikan sebuah pendahuluan bahwa setiap akal sehat tidak bisa menolak. Sesungguhnya alam semesta pasti ada penciptanya. Mengimani kenyataan itu disebut tauhid rububiyah. Ini ibu, nomor satu ini makna yang terkandung di dalamnya itu panjang banget sesungguhnya. Tapi memang canggihnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengungkapkannya dengan bahasa singkat. Udah bu, udah. Jadi ada dua poin. Pertama, beliau ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama tauhid. Titik, sampai di situ. Uraiannya gini, kata beliau. Mengimani bahwasanya alam semesta ini pasti ada penciptanya, itu tidak bisa ditolak oleh akal yang sehat. Siapa pencipta alam semesta ini? Allah Rabbul Alamin. Maka dilanjutkan. Nah, di sini harusnya koma. Koma. Nah, harusnya apa? Koma. Pencipta itu adalah Allah. Sudah? Apa konsekuensi dari keyakinan? Pertama, bahwa tidak ada pencipta alam semesta kecuali Allah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, yang hanya Dia saja yang berhak disembah. Itu lanjutannya. Ungkapan dari yang hanya Dia saja yang berhak disembah itu disebut tauhid uluhiyah. Titik sampai di situ. Nah, sampai titik di situ penjelasannya begini, saya jelaskan lagi. Poin pertama, ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Pertama, Islam adalah agama tauhid. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Mukaddimah yang pertama, sesungguhnya alam semesta ini pasti ada penciptanya, itu diakui oleh setiap akal yang sehat. Mukaddimah yang kedua, pencipta alam semesta ini adalah Allah Rabbul Alamin. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Mukaddimah yang ketiga, karena Allah yang menciptakan alam semesta, karena Allah yang memiliki sifat rububiyah, maka dialah, hanya dialah yang berhak diibadahi. Nah, sampai situ. Paham? Ibu-ibu paham gak, Bu? Sedikit-sedikit aja, yang penting paham. Jadi kalau kita mau diskusi dengan seseorang, Bu ya, terkait dengan masalah Islam, lihat dulu siapa yang kita ajak bicara. Kalau dia adalah orang yang menafikan keberadaan Tuhan, seperti kaum ateis misalnya, maka kita pakai mukadimah yang pertama tadi. Bahwa akal yang sehat semuanya akan mengakui adanya pencipta alam semesta. Nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Keyakinan tidak adanya pencipta bagi alam semesta atau keyakinan yang diyakini oleh kaum materialistis atau pemahaman materialisme itu bertolak belakang dengan akal sehat. Kalau itu sudah didiskusikan, sudah sepakat bahwasanya pencipta alam semesta ini ada penciptanya, pasti ada penciptanya. Ya, baru kita beranjak kepada diskusi yang kedua. Siapa alam pencipta alam semesta ini? Kita jawab bahwa secara fitrahnya manusia akan meyakini sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Rabbul Alamin. Bahkan kaum jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawannya semuanya mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah." Seandainya Anda bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Cara fitrahnya manusia akan mengakui hal itu. Sudah, Bu? Kalau diskusi yang kedua sudah selesai, sepakat bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah, kita masuk ke diskusi yang ketiga. Jika Allah yang memiliki sifat rububiyah, yang menciptakan, mengatur, dan yang memiliki alam semesta, maka seharusnya orang yang meyakini hal itu tunduk patuh Islam, berserah diri kepada Allah. Harusnya gitu. Karena Allah sudah memberikan sifat dasar dalam diri manusia. Sifat dasarnya dia akan tunduk patuh kepada yang lebih kuat. Jangankan kepada Allah yang sudah dia yakini sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta, manusia, dengan atasannya saja dia patuh. Karena sifat dasar manusia akan tunduk seperti itu. Oleh karena itu, orang yang mengakui rububiyah Allah, meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pemilik alam semesta, meyakini Allah sebagai pengatur alam semesta, semestinya dia hanya beribadah kepada Allah. Karena inti ibadah itu adalah ketundukan, berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Selesailah ya tiga diskusi itu diungkapkan oleh penulis dari ungkapan Islam adalah agama tauhid sampai yang hanya dia saja yang maha disembah, titik. Nah, itu faedahnya. Jadi isinya betul-betul mundel gitu. Paham nggak nih? Ibu-ibu paham nggak? Jadi apa sih yang diinginkan penulis itu apa? Nah, itu yang saya jelaskan tadi yang diinginkan oleh penulis. Kalau nggak paham saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Kalau Muslim nggak paham apa yang saya jelaskan tadi, gimana gitu? Kok nggak paham hal yang seperti ini? Inilah yang disebut dengan agama tauhid. Lanjutkan lagi jangan, Bu. Eh? Paham enggak? Saya khawatir enggak paham. Ah, diulangi lagi. Jadi gini. Judulnya ciri Islam yang pertama, Islam agama tauhid. Bagaimana jelasnya? Jelasnya begini. Satu. Secara akal sehat, diyakini bahwa alam semesta pasti ada yang menciptakannya. Ini satu, paham? Paham? Nomor satu, paham? Alam semesta pasti ada yang menciptakannya. Ini diyakini oleh akal yang sehat. Dua. Pertanyaan yang kedua, siapakah pencipta itu? Fitrah manusia, fitrahnya manusia mengakui yang menciptakan itu adalah Allah. Paham? Paham? Hatta orang jahiliyah sekalipun dulu meyakini yang menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta adalah Allah. Paham? Poin kedua, paham? Ibu-ibu paham? Paham. Poin ketiga, karena dia sudah meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta, yang memiliki dan mengatur adalah Allah, konsekuensi keyakinan tersebut harus ada apa? Adanya ketundukan dalam ibadah hanya kepada Allah. Itu poin ketiga. Harusnya demikian. Ya, harusnya demikian Bu, ya betul gak? Betul gak Bu? Nah itu yang dimaksud oleh penulis. Pertama ingin berdiskusi dengan seorang ateis misalnya. Dia gak meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Dibantah bahwa itu bertentangan dengan akal. Kalahlah orang ateis karena bertentangan dengan akal. Selesai? Selesai sudah? Berarti dia sudah meyakini bahwasanya alam semesta ada penciptanya. Paham? Kita melangkah ke poin yang kedua. Siapa pencipta itu? Diskusi. Yang menciptakan ternyata Allah. Kenapa? Karena keyakinan itu ada dalam fitrah setiap manusia. Sudah? Selesai. Selesai dia mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Lalu kalau dia meyakini Allah lah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta, harus ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dia tunduk patuh kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah sudah menanamkan dalam diri manusia, dia akan tunduk kepada yang lebih kuat. Paham Ibu? Jadi intinya apa? Intinya Islam itu agama tauhid, yaitu mentauhidkan bahwasanya yang menciptakan dan memiliki alam semesta ini hanyalah Allah. Dan itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Setelah tauhid rububiyah tertanam, bahwa dia harus beribadah hanya kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Pahami Ibu? Itu. Ada pertanyaan? Harusnya ada pertanyaan kalau paham. Betul Bu. Kalau Ibu paham dari apa yang saya sampaikan, harusnya ada pertanyaan. Silakan. Apa kira-kira pertanyaannya? Yang lebih paham pasti akan muncul sebuah pertanyaan besar di situ. Apa kira-kira pertanyaan? Ya. Ada? Silakan. Ya kita pelan-pelan aja pula. Yang penting 2 bulan tamat. Dibaca masing-masing. Pertanyaannya Bu. Saya bantu untuk bertanya. Tadi kan. Bahwa setiap manusia secara fitrahnya mengakui Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Paham? Ya, semuanya. Tapi kenapa buktinya konsekuensi keyakinan itu tidak muncul pada setiap manusia? Sekarang, tadi konsekuensi keyakinan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta, konsekuensi keyakinan ini apa? Apa konsekuensinya? Tadi apa? Hah? Tunduk kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, ya kan? Pertanyaannya, kenapa tidak setiap manusia memiliki konsekuensi itu dalam dirinya? Buktinya banyak aja orang yang beribadah kepada selain Allah, datang ke dukun lah, datang ke tukang sihir lah. Kenapa? Bahkan menonton acara sihir lah. Kenapa? Tadi kan gini, secara fitrah manusia itu sudah mengakui dan meyakini hal itu. Tapi kenapa kok konsekuensi daripada keyakinan itu tidak muncul dalam diri setiap orang? Bahwasanya dia beribadahnya kepada Allah. Kenapa? Atau dengan bahasa lain, katanya Abu Jahal yakin bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Tapi kenapa kok Abu Jahal, Abu Lahab itu menyekutukan Allah, tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah? Bukankah mengikhlaskan ibadah itu adalah konsekuensi dari keyakinan yang tadi? Paham ibu, paham? Paham pertanyaannya? Kalau paham betul dari bahasan tadi, sesungguhnya akan menarik sebuah pertanyaan tadi. Kalau begitu, kenapa dong? Katanya Abu Jahal memiliki tauhid rububiyah. Kenapa dong? Gitu kan? Dia menyekutukan Allah. Jelas hidayah mah tuh. Karena hidayah jelas itu mah. Pasti. Hah? Tapi ada sebab. Sebab. Kalau hidayah itu memang sifatnya bukan sebab, dia Allah yang langsung memberikan. Ya, ini ada sebab yang muncul dari perilaku setiap orang tersebut. Apa bu? Ada sebab yang muncul dari perilaku orang-orang tersebut. Sombong? Karena apa bu? Mulut dan hatinya tidak sejalan. Oh, ayo, pengen yang lebih tepat, ya apa? Hawa nafsu jelas, kita juga punya hawa nafsu, tapi nggak gitu kan, alhamdulillah. Coba apa? Hah? Jelas disesatkan oleh setan, dan setan yang menyesatkannya. Ada sebab yang muncul. Ini sebab yang muncul dari perilaku orang-orang tersebut sebenarnya. Apa sebab itu? Pertanyaannya demikian. Kalau faktor-faktor luar jelas banyak sekali. Tapi faktor dari orang tersebut. Jawabannya adalah taklim. Nah, itu jawabannya. Tahu jawabannya, Bu? Taklim. Pernah dengar kisah Abu Thalib ketika sakaratul maut? Nabi kan mengayu terus, merayu agar Abu Thalib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hampir saja Abu Thalib mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi pada waktu itu ada tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab atau Abu Jahal? Juga yang lainnya. Apa dia bilang kepada Abu Thalib? Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kan kau tinggalkan agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib berarti bapaknya Abu Thalib ya. Karena ada ungkapan itu, sifat taklid dalam dirinya muncul lagi itu. Padahal dia tahu al-haq itu, kebenaran itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena disebutkan seperti itu, akhirnya terikat lagi hatinya. Karena memang pada dasarnya pula manusia itu memiliki sifat taklid yang lumayan tinggi. Kadang-kadang kita kan mengikuti gaya seseorang tanpa merasakan bahwa kita mengikutinya. Seorang murid dia suruh berbicara di hadapan kelas. Kadang-kadang dia mengikuti gaya salah seorang gurunya. Kenapa? Padahal dia tidak merasa. Karena memang pada dasarnya ada sifat taklid dalam diri manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat ini di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alsayna 'alaihi aba'ana awalau kana ba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan Al-Qur'an maupun sunnah, enggak, kami tidak akan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, tapi akan kami ikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, apa yang didapatkan Abu Thalib dari Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib nenek moyangnya. Awalau kana abahum la yakuluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun sesungguhnya nenek moyang mereka tidak berpikir dengan baik. Ini Bu. Makanya sifat di antara sifat yang harus kita hilangkan dalam beragama adalah taklid. Ketika kita menghilangkan sifat taklid, menuntut kita untuk menumbuhkan sifat lain, apa? Sungguh-sungguh menuntut ilmu, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena di antara ciri orang betul-betul ingin melepaskan dirinya dari taklid, dia akan sungguh-sungguh menggali, mencari. Karena walau bagaimanapun dia harus memiliki sesuatu yang bisa menuntun dia. Ya. Paham ibu-ibu, paham? Di pertanyaan besar tadi, paham pertanyaannya? Jawabannya paham juga? Ah. Kalau kita paham, maka kita harus mengambil pelajaran dari hal itu. Gimana Bu? Oh, taklid. Taklid teh apa? Taklid diambil dari kata qallada yuqallidu. Taklid. Taklid itu adalah mengikuti seseorang tanpa kita tahu alasan dan argumentasi orang tersebut terkait dengan perkara yang kita ingin. Paham Bu? Paham. Ya. Taklid adalah mengikuti seseorang dalam satu perkara tanpa kita mengetahui alasan yang menjadi dasar orang tersebut dalam perkara itu. Sekarang kaum jahiliyah yakin kan bahwa yang menciptakan alam semesta itu siapa? Allah. Yang mengatur isi? Allah. Yang memiliki alam semesta? Allah. Dari keyakinan ini, mestinya kalau dia meminta sesuatu, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi mereka malah minta kepada Lata Uzza atau Wad Suwa Yagus Ya'uk Nasro. Itu nama-nama patung itu. Ya. Kalau minta urusan rizki ke sini, kalau minta urusan jodoh ke yang ini, minta urusan perdagangan atau usaha ke yang ini, gitulah. Kayak orang Yunani kan ada dewa api, ada dewa air, ada macam-macam. Itu orang Arab ngikutin gaya orang Syam. Syam tau Syam? Syam itu negara yang sekarang itu ya berpecah menjadi beberapa negara. Ada Lebanon, ada Palestina, ada Israel, ada Yordania. Itu dulunya satu disebut Syam. Orang Arab itu, orang Mekah menyembah berhala, menjadikan pelantara antara dia dengan Allah. Pada waktu itu ikut trennya orang Syam. Padahal dia sendiri gak paham. Padahal sebelumnya mereka kalau minta langsung minta kepada Allah. Tapi ngikutin gaya orang Syam ini yang dipimpin oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai, itu salah satu pelopornya. Pelopor menyembah berhala di Mekah itu Amr ibn Luhai al-Khuzai. Karena sebelumnya mereka menyembah, meminta langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika ketua sukunya ini, Amr ibn Luhai al-Khuzai, jalan-jalan ke Syam, lalu mendapatkan fenomena yang seperti itu, dibawalah itu, budaya ini dibawa kemana? Dibawa ke Mekah. Lalu diikuti oleh anak-anak buahnya, karena dia kan kepala suku yang ditaati. Mereka sendiri gak paham. Tapi mereka sendiri percaya kepada pimpinan-pimpinan mereka. Nah, gaya seperti ini harus hilang. Hatta ibu-ibu misalnya belajar ke saya. Belajar ke saya ini. Jangan taklid, saya juga gak mau ditaklidi. Oh, kata ustaz ini, kata... Jangan. Lihat dulu apa dalilnya. Apa argumentasinya. Harus sampai seperti itu. Walaupun ya di awal-awal mungkin ikut-ikutan aja seperti itu. Tapi minimal ibu, minimal setiap kita itu harus berijtihad memilih guru. Oleh karena itu orang awam pun berijtihad dalam apa? Dalam memilih guru. Nah, setelah itu dia bertahap berusaha menggali, baca buku ya. Baca buku, terus bertanya, terus akhirnya pada batasan dia setiap perkara itu dia ketahui dalilnya. Oh, ini dalilnya begini. Oh, ini dalilnya begini. Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah berfirman, Nabi bersabda. Seperti itu aja ada yang ada dalam benaknya. Ya. Jadi itu taklid ya. Taklid itu mengikuti seseorang tanpa tahu apa yang menjadi alasan atau dasar orang tersebut ketika dia berpendapat demikian. Pahami dulu, paham? Nah, seperti tadi orang-orang Mekah ketika mereka pertama kali menyembah berhala. Ya, maka sifat taklid ini buang-buang. Harusnya bagaimana? Ilmiah. Dalam beragama itu harus ilmiah. Bagaimana ilmiah beragama itu? Artinya tahu dasarnya. Tahu dasarnya. Bukan hanya ikut-ikutan. Maaf-maaf saja. Saya pernah. Ini karena hasil ikut-ikutan. Orang yang hasilnya ikut-ikutan. Ada seorang akhwat, Bu. Jadi dia pahami kalau kita ngajinya ke salaf itu, kalau pakai baju itu harus hitam. Suatu hari ya dia disampaikan tentang pakaian dan seterusnya. Dia bilang di majlis, "Afwan Ustaz, kalau anak pakai pakaian selain hitam, seperti ditelanjangi. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa maksudnya? Ditelanjangi berarti kan haram ya. Berarti pakai pakaian selain hitam haram. Ini dari mana? Dari ikut-ikutan aja. Karena dia lihat, oh, kayaknya pakaiannya orang-orang pada hitam-hitam aja ikut-ikutan. Kayaknya pakaian kalau nggak hitam nggak boleh. Padahal para sahabiah juga pakai pakaian selain hitam. Walaupun kita tidak menafikan, memang pakaian itu hitam itu lebih afdol. Tapi kalau mengilzam, mewajibkan sampai pakaian akhwat harus hitam, nggak ada dalilnya. Justru keyakinan seperti itu keyakinan yang dipahami oleh Syiah. Syiah itu kan harus hitam pakaiannya. Karena setiap hari orang Syiah itu meratap. Meratapi siapa? Hah? Hasan atau Husain? Husain ya yang meninggal di Karbala kata mereka. Dia pakaiannya harus hitam. Kata Syekh bin Baz itu beliau mengatakan keyakinan mengilzam seorang wanita harus wajib misalnya pakai hitam itu keyakinan yang dipegang oleh orang Syiah. Itu gara-gara apa? Gara-gara ikut-ikutan. Dia enggak tahu sebenarnya apa dalilnya dan hukumnya bagaimana. Ya. Kayak ikut-ikutan. Kalau Ustaz salaf itu harus pakai peci putih. Kalau ada yang pakai peci hitam, oh, bukan ahli bid'ah. Ini dari mana gitu? Gara-gara mungkin melihat kebiasaan mereka pakai peci putih. Kalau pakai peci hitam, ahli bid'ah. Dari mana? Enggak ada kayak seperti itu. Atau kalau Ustaz disalah pakai baju koko, wah enggak sah itu Ustaz. Makanya kadang-kadang saya suka sengajain aja pakai koko, pakai kopiah hitam biar aja. Kenapa? Emang enggak ada permasalahan, enggak ada kewajiban untuk pakai peci putih, misalnya enggak ada kewajiban. Atau harus pakai jubah, enggak ada kewajibannya. Maksudnya ikhwan gitu ya laki-laki harus pakai gamis, enggak ada, mana dalilnya? Nah, kayak seperti inilah. Tapi kalau karena ikut-ikutan, jadi bencana bagi dirinya sendiri. Itulah ciri Islam yang pertama. Nah, oleh karena itu, kata penulis, oleh karena itu, jika seseorang memotong hewan atau bernazar, haruslah ditujukan kepadanya saja, kepada Allah. Karena memotong itu, memotong hewan itu termasuk ibadah. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, maksudnya azabu, memotong hewan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alami, hanya bagi Allah. Memotong di sini maksudnya adalah memotong bukan untuk dimakan, tapi memotong dalam rangka kayak seremoni misalnya ya. Kayak merayakan atau yang lain. Itu jangan sampai bahwa memotongnya itu diniatkan karena selain Allah. Ya. Tidak boleh, termasuk syirik. Seperti yang dilakukan dulu di Pantai Cipatuja. Cipatuja Tasikmalaya. Setiap bulan Desember ada pesta salam. Dipotonglah seekor kerbau sebagai persembahan untuk Nyirorok Kidul. Ah, yang ini syirik, pelakunya keluar dari Islam. Atau seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dayak. Kalau datang tamu, dia ambil seekor ayam. Ya, si tamunya jangan dulu masuk desa itu sebelum si kepala suku memotong ayam di hadapan mereka, lalu ayamnya dilempar. Jadi dia motongnya dalam tujuan apa? Dengan tujuan untuk memuliakan tamu itu. Bukan dengan makanannya, tapi dengan nyembelihnya ini. Dengan nyembelihnya ini. Ayam itu termasuk syirik. Ya. Demikian pula bernazar seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat Mesir. Mereka bernazar kepada kuburan Syihanu, walianu, di Indonesia juga banyak. Itu termasuk perbuatan syirik. Nah, ibadah-ibadah ini seperti menyembelih dan bernazar haruslah ditujukan kepadanya saja, yaitu kepada Allah, terutama dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Hadis hasan sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Titik poin pertama dulu. Ya. Barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke poin yang kedua. Silakan dari bapak-bapak atau ibu. Silakan. Contoh gimana? Lihat dulu orang kafirnya siapa, apakah ahli kitab atau bukan. Kalau dia ahli kitab, makan aja. Nabi SAW pernah diberikan hadiah paha kambing, paha domba, dari orang kafir kan, dari orang Yahudi. Dimakan aja tanpa ditanyakan si Yahudi tadi baca bismillah atau enggak, ya kan? Karena sesembelihan ahli kitab itu halal bagi kita. Paham? Pakai mesin. Lihat dulu. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hal itu. Lihat dulu. Kalau dia anharo adam, artinya dia potong di tempat memuncaknya darah leher, ya, sampai darahnya itu keluar, halal. Makanya kata Nabi, ma'an haroddam fakulu. Sesembelihan yang dengannya mengucur darah, makanlah. Karena di antara hikmah, kenapa kok disembelihnya di tempat itu? Karena tempat itu adalah tempat kalau disembelih dia akan mengucur keluar darahnya. Sehingga secara medis, dimakannya itu sehat. Makanya ungkapan hadis, ma'an haroddam fakulu. Kalau dia disembelihnya di tempat memang tempat apa? Tempat mengucurkannya darah, ya, tempat mengalirnya darah, maka makanlah, yaitu di tempat lehernya. Paham? Boleh silakan, Pak. Silakan. Kalau ikut usaha, misalnya memotong, ambil memotong ayam, jumlahnya sampai ribuan, kan risikonya terhadap yang lain. Dan itu dijual di pasar. Bagaimana? Ya, untuk hal yang seperti itu memang butuh penelitian lanjut ke lapangan, Pak. Jadi nggak bisa dijawab secara umum. Kaidahnya seperti tadi saja. Selama dia anharodam mengucurkan darah dari tempat mengalirkan darah, sebenarnya sah-sah saja. Tapi tetap harus ada penelitian secara langsung. Oleh karena itu sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan seperti itu ditangani oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, untuk perusahaan-perusahaan itu jelas kalau kita pengen makan dari hasil mereka harus ada sertifikat MUI-nya. Bagi kita nih sebagai masyarakat tentunya nggak mungkin kita meneliti semua perusahaan itu kan. Nah makanya kita punya lembaga dalam hal ini yang bisa menanggung jawab tentang urusan ini bagi masyarakat, itu Majelis Ulama Indonesia. Maka untuk makanan seperti itu harus betul-betul ada cap dari MUI-nya. Itu aja secara sederhana. Adapun secara lengkapnya lagi memang harus ada penelitian. Dan di MUI pusat ya saya ada seseorang yang saya kenal aja. Dulu pernah dari usaha-usaha kita itu dipanggil, diminta bantu untuk meneliti beberapa perusahaan. Ya alhamdulillah ya, sebagian perusahaan itu ternyata menjaga aturan-aturan syariat, sehingga MUI sendiri memberikan sertifikatnya. Jadi sederhananya demikian aja. Ya. Tinggal di Eropa. Bapak tinggal di Eropa. Ya. Oh. Kemudian di situ macam-macam itu. Ada Maroko, ada Turki, ada Belanda. Bisa macam-macam. Ada misalnya Maroko yang pakai Bismillah. Ada juga apa? Anu yang tanpa itu misalnya kalau mau dijalankan atau misalnya. Dari suku lain itu bisa lain juga. Dan itu kalau dijual di pasar, ya. Oleh karena itu maka kita harus memilih hewan-hewan potong yang memang dipotong oleh orang-orang muslim, orang-orang Maroko tadi, atau dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena seperti kisah tadi, Nabi SAW ketika diberikan hadiah ya daging dari orang Yahudi, Nabi tanpa bertanya apakah orang Yahudi itu baca bismillah atau tidak, beliau makan saja. Ya kita pun tidak tanpa meneliti hal itu, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita makan saja selama betul yang motongnya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau selain Yahudi dan Nasrani, selain ahlul kitab, maka kita tidak boleh. Misalnya orang Hindu, orang Buddha dan ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kalau itu definisinya apa dan kondisi-kondisi seperti apa yang memperbolehkan kita untuk berbazar? Ya. An-nazru atau nazar itu adalah menetapkan perkara yang tidak wajib bagi seseorang menjadi wajib. Itu nazar. Contoh, puasa 5 hari di bulan Rajab ini. Misalnya, nggak ada nas dalil yang mewajibkan hal itu. Tapi saya mengatakan wajib atas saya berpuasa 5 hari di bulan ini. Berarti dia apa? Bernazar. Karena dia sendiri yang mewajibkannya, dia nazar karena Allah misalnya. Maka yang tadinya tidak wajib menjadi apa? Wajib. Selanjutnya nazar ini terbagi menjadi dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muallaq. Nazar mutlak ada nazar yang tidak dikaitkan oleh sesuatu. Misalnya saya bernazar, bulan depan saya puasa 5 hari. Udah, gitu aja. Maka wajib hukumnya saya berpuasa di bulan depan 5 hari. Yang kedua, nazar mu'allah. Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya, kalau saya lulus ujian, maka saya bernazar untuk puasa 5 hari. Jadi kalau enggak lulus berarti enggak puasa kan? Dia digantungkan. Nazarnya itu digantungkan atau mu'allah terhadap sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan nazar mu'alak, menggantungkan nazar itu terhadap sesuatu yang kita inginkan. Secara hukum, di antara dua nazar ini yang diperbolehkan nazar mutlak, yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Adapun nazar mu'alak, sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Kenapa? Karena menunjukkan kebakhilan orang muslim. Mau ibadah saja rebut tawar sama Allah gitu kan. Itu tidak dilakukan kecuali oleh orang bakhil. Demikian yang diungkapkan oleh para ulama. Ya. Jadi Yang boleh itu adalah ya, yang bagus itu adalah nazar mutlak tadi, yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Dan hukum nazar ini wajib dipenuhi. Kecuali jika dia bernazar untuk melakukan maksiat, tidak boleh dipenuhi. Ya, tapi dia harus bayar kafarat. Nah, itu tentang nazar. Paham, Bu? Termasuk utang dan wajib dipenuhi oleh ahli waris. Ah, ya jadi hutang atas kewajibannya. Ya, makanya kalau bernazar itu harus dikasih tahu ke orang lain, ke anak-anak harus jadi hutang. Kalau dia misalnya tidak melakukannya karena tidak mampu, maka dia dimaafkan. Tapi kalau dia tidak melakukannya karena dia lalai, dosa dia. Ibarat orang yang punya hutang puasa Ramadan misalnya ya, dia meninggal, padahal waktu untuk membayarnya ada, tapi dia lalai, maka berdosa. Baik, ada lagi? Nggak ada, kita lanjutkan poin kedua. Ya, silakan. Baik, bagaimana nilai tauhid diajarkan kepada anak-anak? Gitu ya, Bu, ya pertanyaannya. Betul, Bu? Ikuti aja apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau masih kecil. Apa kata Nabi? Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah. Ketahuilah olehmu, wahai anak kecil, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Ini nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang anak kecil yang namanya Abdullah ibnu Abbas. Demikian pula di antara yang diajarkan oleh Nabi oleh kepada cucunya Hasan dan Husain adalah doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa melakukan ibadah dengan baik kepadamu. Di mana nilai tauhidnya? Nilai tauhidnya di dalam ungkapan a'inni ala zikri, a'inni ala wa husni ibadati. Tolonglah aku agar aku bisa afan. Nilai tauhidnya dalam ungkapan a'inni, tolonglah aku untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk beribadah dengan baik. Jadi anak kecil itu, Bu, ditanamkan dalam dirinya untuk selalu meminta dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu di antara nilai yang harus ditanamkan. Karena anak kecil pada dasarnya dia lemah, dia akan selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan. Itu di antara hikmahnya. Belum memiliki kekuatan, sehingga ditanamkan dalam jiwanya apa? Allah, saya minta tolong hanya kepada Allah, sehingga sampai dia dewasa yang ada di dalam memorinya kalau minta tolong sama Allah. Titik. Ada cerita pelajaran yang sangat berharga, lucu dan bagus kan. Teman saya Ustaz Ibnu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu selalu ngasih tahu ke anak laki-lakinya yang masih kecil kalau minta itu sama Allah. Suatu hari anaknya ini yang masih kecil bilang ke bapaknya, ke Ustaz Ibnu, "Bi, ke Alfa yuk." Kata bapaknya, "Abi lagi sibuk, nanti ya." Ya, datang lagi, "Bi, ke Alfa yuk." "Abi lagi sibuk, nanti ya." Terus dia bilang apa? "Bener ya, ya. Aku lupa kalau minta itu kan ke Allah ya." Dia lari ke kamar, ya, dia tutup pintu, dia angkat tangannya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin pergi ke Alfa. Ya bapaknya kan dia dengar gitu langsung ke kamar, dia lihat ternyata betul anaknya lagi mengangkat tangan minta kepada Allah, "Aku pengen ke Alfa. Pengen jajan." Akhirnya apa kata Ustaz, "Yuk ke Alfa yuk." Dia aja ke Alfa. Apa pulang dari apa dia bilang, "Betul ya, kalau minta itu sama Allah. Aku minta berkali-kali sama Abi enggak dikabulkan, tapi aku minta sama Allah langsung dikabulkan, aku pergi ke Allah." Itu nilai, Bu. Nilai yang sangat berharga, Bu. Ya, sepertinya sepele tapi Masya Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas dan diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Hasan dan Husain. Ya, baik. Waktunya sudah 11:30 ya, takut kelamaan. Jadi baru sampai sini, baru poin pertama. Ya, yang kedua, Islam adalah agama pemersatu dan bukan pemecah belah. Insya Allah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Jadi nanti catatannya, Bu, faedahnya jangan di buku yang lain. Kalau bisa di buku ini aja. Terus kecuali kalau memang faedahnya banyak, bisa pakai apa? Pakai kertas. Apa manfaatnya? Manfaatnya ketika Ibu baca buku ini lagi, ya. Itu mudah, udah ada catatannya. Tapi kalau dicatat di buku lainnya, nanti buku catatannya di mana, buku ininya di mana, misah jadinya. Susah lagi untuk memahami. Karena buku ini bukan hanya dibaca di majelis ini saja. Mungkin nanti Ibu baca lagi, ya, Bapak-bapak baca lagi, terus seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.